Masuk kepada ayat yang ke-101 hingga 103 dari surat Al-Baqarah. Ayatnya sudah kita ada kemarin. Kita coba ulangi kembali bacaan ayatnya untuk menyegarkan ingatan kita dari apa yang telah kita baca. Yaitu firman Allah Ta'ala, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah," dan di saat datang kepada mereka seorang rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "min 'indillah," dari sisi Allah, sebagaimana datang kepada mereka ahlul kitab Musa, "min 'indillah," Isa, "min 'indillah," dan anbiya yang lainnya di sisi Allah semuanya, "musaddiqun lima ma'ahum," membenarkan apa yang bersama mereka, bukan datang menyelisihi, berbeda syariatnya dalam artian pokok daripada syariat yang dibawa sama, yakni tauhid, yang tentunya semestinya itu menjadi pembenar akan apa yang menjadi jalan mereka, menjadi hujah bagi mereka untuk orang-orang yang menyelisih mereka, karena membenarkan apa yang ada pada mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bersyukur dengan itu? Datangnya seorang rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan apa yang ada di sisi mereka. Mereka justru nadada fariqum minalladina utul kitab, sekelompok daripada orang-orang yang diberi kitab tersebut mereka membuang. Apa yang mereka buang? Kitabullahi wa ra'a zuhurihim, kitabullah. Mereka buang kitabullah, yakni kitab yang diturunkan kepada mereka. Mereka buang kitab yang selama ini mereka klaim sebagai kitab suci. Apakah dibuangnya dalam artian betul-betul Taurat kemudian dilempar begitu, Injil dipegang kemudian dilempar? Tidak, maknanya bukan demikian. Mereka membuangnya wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka, yakni tidak menggubrisnya sama sekali. Apa yang terdapat di dalam kitab tersebut yang memberitakan berita kebenaran akan datangnya seorang juru selamat bahasa mereka, yang akan menyelamatkan mereka dan menyelamatkan umat manusia dengan ciri-ciri yang persis disebutkan di dalam kitab tersebut, tetapi mereka tidak mengimaninya. Sehingga seolah-olah mereka ini membuang kitab suci mereka tersebut di belakang punggung-punggung mereka. Tanahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu. Padahal mereka tahu persis ya ciri-cirinya. Wattabu'u ma tatlu syayatin, dan ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Karena mereka lari daripada peribadatan kepada Allah, maka mereka beribadah kepada syaitan. Mereka lari dan membuat aturan-aturan Allah, maka mereka kemudian terjerumus dalam aturan-aturan syaitan. Mereka lari dari menghambakan diri kepada Allah, mereka justru kemudian menghambakan diri kepada syaitan. Wa taqau matatlus syayatin, mereka mengikuti wahyu-wahyunya syaitan. Apa yang dibacakan oleh syaitan, mantra-mantranya syaitan, ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Sulaiman, di mana syaitan-syaitan tersebut mereka mengada-adakan kedustaan bahwa Sulaiman menjadi raja dan penguasa dunia, menguasai daripada manusia dan jin dan bahkan bangsa binatang. Itu semua disebabkan karena Sulaiman menguasai ilmu sihir. Yang dengan ilmu sihir tersebut Sulaiman mendapatkan kejayaan. Maka kemudian mereka mempelajari apa yang diwahyukan oleh syaitan tersebut. Wa maka para Sulaiman, padahal Sulaiman tidak kafir, ya ini tidak mempelajari sihir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakai bi Babil, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, di Babilonia, daerah Yerusalem. Dua malaikat tersebut di sini disebutkan oleh Allah Harut wa Marut. Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Yang tidaklah keduanya, dua malaikat ini, mengajarkan kepada seorang pun hingga keduanya mengatakan kami ini hanyalah ujian. Maka jangan kamu kufur. Akan tetapi sunnatullah, dan memang demikian keadaan manusia, begitu sangat cepat mereka terjerumus ke dalam kesesatan. Sudah diberi peringatan, sudah diberitahu hakikat daripada kenyataan yang mereka sedang jalankan, bahwa itu adalah ujian. Mereka tetap nekat. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajari dari keduanya, dari Harut dan Marut, ilmu yang dengan itu mereka bisa memisahkan antara seseorang dengan. Akan tetapi Allah menyatakan wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idznillah, dan di dalam mereka-mereka ini bermadharat, mampu mendatangkan madharat, bahaya dengan ilmu sihir yang mereka pelajari tersebut kepada seorang pun illa bi idznillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari perkara yang tidak, perkara yang justru membahayakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka, kecuali sebatas manfaat-manfaat dunia yang sedikit, sangat kecil sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemanfaatan tersebut seolah-olah tidak ada. Allah nyatakan wala yanfa'uhum yadurruhum wala yanfa'uhum, karena begitu sangat rendah dan hinanya kemanfaatan tersebut yang mereka dapatkan. Walaqad 'alimu, dalam keadaan mereka itu benar-benar tahu, laman ishtarahu, bahwa siapa saja yang membeli sihir tersebut, yaitu tentunya dengan keimanannya, malahu fil akhirati min khalaq, tidak ada bagi dirinya di akhirat nanti bagian, karena bagiannya sudah dia jual dan dia belikan sihir. Ini merupakan dalil yang sharih, yang tegas, bahwa mempelajari ilmu sihir dengan perantara syaitan itu adalah kekufuran. Walabi sama syarofihi alfusahum laukanu ya'lamun, itu sangat jelek sekali apa yang mereka beli dengannya, diri mereka yang mereka tukar, diri mereka dengan itu. Seandainya saja mereka mengetahui Walau annahum amanu wattaqau, seandainya saja mereka itu beriman dan bertakwa, cukup dengan ini saja, beriman dan bertakwa. Ya. Iman kemudian takwa, alama yassarallah, atas apa yang Allah mudahkan. Ala qadri istiqa'ah, sesuai dengan kemampuan. Iman dengan takwa. Selama masih ada dua perkara ini, ya, maka dia akan selamat di akhirat. Dia memiliki satu bagian yang akan pasti dia dapatkan. Sehingga orang yang beriman meninggal dunia pasti masuk surga, pasti. Hanya saja masuk surga itu ada dua keadaan. Bisa langsung, yaitu orang-orang yang hasanatnya lebih berat daripada sayiatnya. Bukan orang yang tidak punya dosa, ada orang yang tidak punya dosa. Orang yang hasanatnya, kebaikannya lebih banyak daripada dosa-dosanya, ini masuk surga. Timbangan amalannya, kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya, ini masuk surga. Adapun orang-orang yang kemudian ternyata kejelekannya lebih berat daripada kebaikannya, maka dia di bawah kehendak Allah. Luar biasa rahmat Allah SWT, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah terapkan keadilannya, maka dia masuk neraka sesuai dengan kadar dosanya. Dia tebus dosa tersebut dengan siksa, azab sebagai iqab, ya, sebagai hukuman. Bukan sebagai tempat tinggal neraka, itu sebagai hukuman bagi orang yang beriman. Yang kemudian setelah itu dientaskan oleh Allah SWT. Ya, dientaskan itu pun bukan kemudian lopo-lopo sampai selesai urusan dosanya, enggak. Masih di situ ada syafaat. Syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memungkinkan bagi dia. Syafaat dari anbiya yang lainnya, bahkan syafaat dari malaikat juga ada. Syafaat dari orang-orang yang beriman, syafaat dari saudaranya, syafaat dari orang-orang saleh. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan itu bisa selamat, walaupun dia sudah masuk ke dalam neraka. Dan kalaupun kemudian dia menjalani siksa tersebut, setelah selesai daripada siksa tersebut, dia akan dimasukkan ke dalam surga sebagai tempat kembali. Itu bagi orang-orang yang beriman, mati di atas iman. Maka jangan dijual keimanan ini yang merupakan rasul mal, modal dasar kita dalam kehidupan akhirat nanti, dengan hanya sekedar bungkus super mie, ya, hanya sekedar satu dus indomie dijual keimanannya pergi mengikuti jalannya orang-orang Nasrani. Alhamdulillah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat merugi orang-orang yang menjual keimanannya hanya dengan perkara-perkara dunia yang rendah dan hina. Sedangkan di sini mendapatkan, ya, kemampuan mempelajari ilmu sihir. Dan ilmu sihir seperti ini luar biasa, diantaranya mampu pisahkan antara suami istri, itu hanyalah contoh saja kemampuan yang dia mampu dengan pertolongan dan bantuan dari syaitan. Mungkin dia bisa berjalan di atas air. Apa manfaatnya coba berjalan di atas air? Kalaupun bisa, betul, apa manfaatnya? Ya, sekarang ada kapal, ada perahu, ada gantai, ada macam-macam, tidak perlu dengan seperti itu menjual daripada iman hanya untuk sesuatu yang bisa dilakukan dengan sangat mudah. Bisa terbang, mengambang di angkasa, apa enaknya itu? Seandainya itu bisa dia lakukan dengan hal tersebut, mungkin kalaupun itu ada kenikmatan dan sebagainya, setelah dia bisa melakukannya, sudah selesai. Tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan keuntungan yang besar dari itu. Hanya mungkin manusia akan terkagum-kagum kepada dia, memujinya, dan mungkin dimuliakan dia. Ya, mungkin dia akan mengisi berbagai macam kolosou, apa misalnya itu, dibayar, digaji, di ini, di itu, menjadi orang tenang. Itu adalah sedikit daripada kemanfaatan yang bahkan tidak ada nilainya, yang Allah nyatakan wala yanfa'u. Sedikit yang tidak ada nilainya, tidak ada perimbangannya dengan apa yang akan dia dapatkan di akhirat nanti dengan pengukuran dia. Alhamdulillah. Walau annahum amanu wa taqaw lana tubatu min indillahi khair. Seandainya saja mereka itu beriman dan bertakwa, niscaya balasan insyaallah Subhanahu wa taala jauh lebih baik. Lau kanu ya'lamu. Seandainya saja mereka itu tahu. Dan sekarang manusia-manusia sekarang bahkan dengan hanya sesuatu yang sangat remeh, sangat sepele untuk kesenangan sesaat, mereka menjual agama. Allah mustahil untuk kepentingan kelarisan sesuatu yang sangat remeh. Ya, dia datang ke tempat-tempat pemujaan setan. Dia mengadakan perjanjian-perjanjian dengan setan. Allah mustahil. Berkata Syaikh rahimahullah, ai walamma ja'ahum hadzal rasul al-karim bil kitabil azim bil haq al-muwafiq lima ma'ahum wa kanu yaz'umun annahum mutamassikuna bi kitabihim. Dan di saat datang kepada mereka rasul yang mulia ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa al-kitabul azim al-Qur'an, dengan membawa al-haq yang mencocoki apa yang ada pada mereka, dalam keadaan mereka menyangka bahwasanya diri-diri mereka, yang mereka klaimnya begitu, mutamassikun bikitabihi, berpegang teguh dengan kitab mereka. Ya, klaimnya mereka tidak mau membukti Rasul apa? Kami berpegang teguh dengan Taurat. Cukup bagi kami Taurat. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Anggapan mereka seperti itu. Kami cukup dengan Injil. Falamma kafaru bihadzal rasul wa bima ja'a bihi nadada fariqun minal ladina utul kitaba kitaballah. Maka di saat mereka kafir dengan rasul yang datang kepada mereka dan dengan apa yang dibawanya, yakni Al-Qur'an, nabada fariqum minal ladina utul kitaba kitaballah. Sebagian orang-orang yang diberi Alkitab itu mereka membuang kitab mereka di belakang punggung mereka. Kitabullah yang diturunkan kepada mereka. Alladzi unzila ilaihim. Ai taraquhu rughbatan anhu. Yani mereka melemparkannya dengan keadaan mereka benci. Benci terhadap apa yang ada dalam kitabnya tersebut. Wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka. Wa hadza ablab bil i'rab. Dan ini sepuncak-puncaknya berpaling. Dilemparkan ke belakang itu sudah betul-betul tidak mau lagi kembali sudah. Karena hukifilihim hadza minal jahili. Seolah-olah mereka dengan perbuatan mereka ini seperti orang-orang bodoh. Wahum ya'lamun si tepat. Seolah-olah mereka ini dengan tidak beriman kepada Rasul, ya, tidak mengenali benar-benar Rasul. Padahal mereka tahu akan kebenaran daripada Rasul dan telah lewat abad-abad yang menunjukkan akan hal tersebut. Wahum ya'lamun asidqah wa haqiyya maja'a bihi. Sedangkan mereka mengetahui akan kejujurannya dan kebenaran yang dibawanya. Tabayyan bi hadza anna hadzal fariq min ahli al-kitab lam yabqa fi aydihim shay'. Dengan ini jelaslah bahwasannya orang-orang ahli kitab jenis ini, mereka ini, ya, lam yabqa, tidak tersisa pada mereka, fi aydihim, pada tangan-tangan mereka, shay', tidak tersisa sedikit pun. Tidak ada kitab yang mereka pegang. Kitab mereka sendiri yang mereka klaim sebagai kitab suci yang mereka muliakan dan mereka agungkan, mereka tak tinggalkan. Al-Quran yang datang kepada mereka, mereka ingkari. Lantas apa yang mereka pegang? Tidak ada sesuatu pada tangan-tangan mereka. Haitsu lam yu'minu bihadzal rasul, di saat mereka tidak beriman dengan rasul ini. Fasal kufruhum bihi kufran bikitabihi min haitsu la yas'urun. Maka jadilah kekufuran mereka terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pengkuburan terhadap kitab-kitab mereka, terhadap kitab mereka sendiri, kitab yang turun kepada mereka dalam keadaan mereka tidak menyadari. Walamma kana minal awa'ib al-qadariyah. Nah, ini sekarang hikmah, hikmah yang tidak disebutkan oleh Syekh. Dan ini merupakan kaidah yang berlaku pada banyak hal, banyak perkara. Walamma kana minal awa'ib al-qadariyah wal hikmah al-ilahiyah anna man taraka ma yanfa'u wa amkana hul intifa' bihi falam yantafi' ubtulya bil istighal bima yadur. Ini sudah merupakan kaidah. Bahwasannya siapa saja lemakana minal awa'id awa'id al-qadariyah merupakan kebijakan-kebijakan qadariyah, kebijakan-kebijakan dalam takdir Allah, dan merupakan hikmah ilahiyah. Anna, bahwasannya siapa saja yang tarotama yang fa'u, yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, wa'amkanahul intifa' bihi, dalam keadaan memungkinkan untuk dia mengambil kemanfaatan itu, dia tinggalkan pelam yang taufik, dia tidak mengambil manfaat. Ubtulia bil istighal bima yatuh, maka dia akan dihukum dengan, ya, diberi musibah dia, diberi ujian dia dengan istighal bima yatuh, disibukkan pada perkara-perkara yang membawa mudarat kepada dirinya. Ini berlaku pada segala perkara. Allah menustahkan. Kalau dijabarkan maka kaidah ini sangat luas sekali. Contoh-contohnya sangat banyak sekali. Faman taraka ibadatar rahman. Ini sekarang mencontohkan. Di antaranya adalah barang siapa yang meninggalkan ibadatar rahman, ubtulya bi ibadatil awthan, maka dia akan diuji, ya, dia akan terperosok dalam peribadatan kepada berhala, lari dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian dia menjadi orang yang merdeka? Tidak. Dia beribadah kepada berhala. Nah, ini berhalanya macam-macam. Dia bisa memberhalakan dirinya sendiri, ya, memberhalakan hawa nafsunya. Dia ikuti segala apa yang diserukan dan dibisikkan oleh hawa nafsu. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Tidakkah kau perhatikan orang yang dia ini menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, yang dia turuti, yang dia taati, yang setiap apa yang dibisikkan oleh hawa nafsunya dia jalani. Setiap apa yang tidak disukai oleh hawa nafsunya dia tinggalkan. Dia menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Wa adallahu Allah 'ala 'ilm, na'udzubillah. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Dia tidak tahu. Dia tinggalkan. Tidak mau tahu. Wa qatama 'ala sam'i wa qalbi. Allah tutup telinganya dan hatinya. Wa ja'ala 'ala basarihi bisawa, pada matanya Allah berikan bisawa, sekat. Telinganya disumbat, matanya disekat. Kira-kira bagaimana? Allahu musta'an. Bukan kemudian dia tiba-tiba menjadi tuli, ya, tidak bisa mendengar sama sekali. Tetapi yang dia dengar adalah perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Dia senang dengan musik, dengan maksiat. Pandangan matanya juga demikian. Hatinya pun juga demikian. Dia tidak bisa melihat kebenaran. Walaupun dia lihat kebenaran tersebut di hadapannya. Dia tahu kebaikan, tetapi dia tidak sanggup untuk melangkah kepada kebaikan tersebut. Dia mendengar, tetapi tidak bermanfaat pendengarannya. Tidak ada nilainya pendengaran yang diberikan kepadanya, tetapi justru menjadi malapetaka. Setiap dia melihat jalan-jalan hidayah, dia berpaling darinya. Jangan heran kalau kemudian ada banyak manusia yang seperti ini. Kalau pas acara rame-rame maksiat begitu, konser, nyanyi-nyanyi yang mematikan hati, wah, ribuan manusia membanjiri. Tetapi kajian-kajian syar'i, nah, hanya bisa dihitung jari. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Allah Ustaz. Jangan heran. Bukan kok tidak tahu kalau kajian itu baik, bukan. Semua orang antum tanya juga, kajian itu baik apa? Ngaji itu baik apa? Jawabannya juga baik. Kok enggak ngaji apa? Nah, itu dia. Allahu Ustaz. Jangan sampai kita termasuk yang tertimpa malapetaka ini. Wa khatam ala sam'i wa qalbi. Allah tutup, Allah sumbat telinga kita sehingga tidak mau mendengarkan kajian ilmiah, kajian ilmu, kajian syar'i. Disumbat telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sendiri juga suka menyumbat telinganya dengan headset gitu. Sumbat begitu ya, dengarkan musik. Ya. Seperti orang gila, mantuk-mantuk sendiri, gerak-gerak sendiri, ya. Goyang-goyang sendiri. Allahu musta'an. Baik. Maka di sini saya memberikan kaidah dalam syarah ataupun dalam tafsir ayat ini. Siapa saja yang meninggalkan perkara yang memberikan kemanfaatan untuk dirinya dan memungkinkan bagi dia untuk mengambil kemanfaatan tersebut, tetapi dia tidak mengambilnya, maka Allah akan uji dia dengan petaka yang akan memadorotinya. Orang yang lari daripada peribadatan kepada Allah, maka akan diuji dengan peribadatan kepada syaitan. Dan syaitan itu tidak ada rahmatnya kepada manusia. Tidak ada kasih sayang kepada manusia. Yang dimaukan oleh syaitan adalah kebinasaan. Jalan-jalan kebinasaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala meskipun memberikan aturan-aturan seolah-olah itu mengekang, seolah-olah itu membatasi daripada kebebasan kita, pada akhirnya itulah jalan kebebasan. Ya. Itulah jalan yang akan membawa kepada kebebasan. Jiwa kita akan murtad, akan lapang, akan tenteram, akan tenang bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang hakiki terletak di situ. Sedangkan orang yang memperturunkan hawa nafsu, ya, itu bahasa saja. Ya, perhatikan. Orang-orang yang memperturunkan hawa nafsu, itu mereka dalam kekacauan. Bi'amrin marij. Dan kita pun juga pernah merasakan di saat jatuh ke dalam kemaksiatan, rasa sebah dalam dada kita, rasanya sempit. Dada itu rasanya sempit terhimpit. Ini orang-orang yang menjalankan kemaksiatan. Dan itu masih, berarti masih ada iman. Kalau seseorang masih merasakan di saat menjalankan kemaksiatan, dadanya sempit, ada penyesalan, itu masya Allah. Itu berarti masih ada kebaikan di situ. Masih ada kebaikan. Artinya hatinya adalah hati yang marid, hati yang sakit. Bukan hati yang mayit, hati mati. Kalau hati yang mati, ya na'udzubillah. Hati yang mati ini sudah tidak terselamatkan. Orang-orang kafir, mereka dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang besar sekalipun, tidak ada rasa di dalam hati. Karena sudah mati hatinya. Sesuatu kalau sudah mati, mau diapakan pun juga tidak terasa. Tetapi di saat sesuatu itu masih ada kehidupan di situ, ya, mungkin terkena sedikit, ya, goresan saja sudah dia akan kebelian, terasa sakit. Menjalankan kemaksiatan sedikit sudah dia bingung, ini dosa saya melampaui. Jadi berikutnya kemudian saya menyatakan waman taraka mahabbatullah wa khaufa wa raja'a Ubtuliya bimahabbati ghairillah wa khaufi wa raja'i. Orang yang meninggalkan kecintaannya kepada Allah, meninggalkan rasa takutnya kepada Allah dan harapannya kepada Allah, maka dia akan ubtuliya, diuji dengan kecintaan kepada selain Allah, takut kepada selain Allah dan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jatuhlah dia ke dalam kerendahan dan kehinaan. Sejatinya setiap orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menghinakan dirinya sendiri. Orang yang takutnya hanya kepada Allah, maka tidak ada yang ditakuti dari makhluk ini. Bahkan bisa saja, bisa jadi Allah menjadikan seluruh makhluk takut kepada dirinya. Di saat kemudian rasa takutnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mahabbah di sini adalah mahabbah ibadah. Mahabbah yang merupakan ibadah. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullah. Ada nanti mahabbah lillah. Mahabbah karena Allah. Jadi kita mencintai orang tua, kita mencintai anak, kita mencintai orang-orang saleh, kita mencintai sesama muslimin. Ini mahabbah lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah wa billah. Adapun di saat dia cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi manusia yang rendah dan hina. Wa malam yantik malam fi ta'atillah. Demikian pula ini. Orang yang tidak menginfakkan hartanya untuk ketaatan kepada Allah, apa kemudian tidak dia belanjakan harta tersebut layaknya paman Gober yang gudang uangnya sampai gunung atau korun? Iya. Tentunya dia tetap akan menginfakkannya dan akan membelanjakannya. Dan lihat orang-orang yang dia tidak ingin membelanjakan kepada jalan-jalan Allah, pembelanjaan-pembelanjaan yang israf, tadzir, bukan pada tempatnya. Pembelanjaan-pembelanjaan yang bukan pada tempatnya, yang tidak membawakan kepada kemaslahatan, kecuali sedikit. Faman lam yunfik malahu fi ta'atillah anfaqahu fi ta'ati syaitan. Orang yang tidak membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan membelanjakannya dalam ketaatan kepada syaitan, mentaati syaitan, ketaatan kepada syaitan. Ini sangat-sangat luas sekali, ya. Setiap perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh syariat, itu adalah ketaatan kepada syaitan. Berpoya-poya, minum-minuman keras, berjudi, Allahu musta'an, bahkan tersandung narkoba, ataupun pembelanjaan-pembelanjaan yang itu hanya akan memberatkan hisabnya di akhirat nanti, walaupun tidak sampai pada taraf haram. Pembelanjaan-pembelanjaan yang mubah itu kalau sesuai dengan kadar hajat, kalau berlebihan daripada kadar hajat itu israf. Kalau bukan pada tempatnya ini tadzir. Jadi masing-masingnya merupakan perusakan dan pertanggungjawabannya berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau dia mendapatkannya dari jalan-jalan yang tidak syar'i, tidak halal. Demikian pula orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk perkara-perkara ketaatan kepada Allah, maka Allah akan timpakan kepada dia menghabiskan waktu untuk perkara-perkara rahasia. Nasallahu alaihi wa sallam. Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan hal tersebut, maksiatan. Habis waktu perkara-perkara rahasia. Perkara taat dia jalankan dalam waktu yang singkat, terasa begitu sangat berat sekali. Itu kalau sedang menjalankan ketaatan. Tapi maksiat berjam-jam seperti baru semenit. Ini sebabkan karena apa? Tidak memanfaatkan waktu untuk apa yang membawa kepada kemaslahatan, kemaslahatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man taraka dzulli rabbih uktuliya bidzullil 'abid. Dan orang yang tidak merendahkan dirinya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji dia dengan kerendahan kepada sesama makhluk. Sehingga orang-orang yang beriman, bertakwa itu orang-orang yang percaya dirinya tinggi, dan orang-orang yang memang harga dirinya juga tinggi. Ini orang-orang yang beriman. Kenapa? Ya, dia tidak minggir kepada siapapun dari ahli dunia. Kalaupun dia bertutur kata yang baik, ramah dan sebagainya, maka itu adalah sesuatu yang memang diperintahkan oleh agar menjalankan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Bermuamalah dengan cara yang baik itu karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tetapi tidak ada rasa minder dan sebagainya, walaupun orang nomor satu di dunia bertemu di hadapan dia, ya. Tapi coba kalau orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunduk kepada syaitan. Merendahkan diri kepada syaitan, ya. Dia menghinakan diri kepada sesama hamba. Orang-orang yang ngefan kepada misalnya seorang artis kah, seorang pemain bola kah. Itu kalau pas kebetulan ada kesempatan ketemu sama orang yang difankan itu, sudah seperti orang kesurupan. Oh iya, seperti orang kesurupan. Wah, historis luar biasa seperti mau bisa. Meredahkan dirinya. Bahkan tidak jarang mereka rela terinjak-injak sampai mati hanya gara-gara ingin ketemu sama orang yang difankan tersebut. Coba bayangkan. Perendahan macam apa itu? Ada pun orang-orang yang beriman, maka dia dalam keadaan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Tidak merendahkan dirinya kepada siapapun. Kadzalika haula'il yahud. Demikian pula orang-orang Yahudi tersebut. Lamma nadzu kitaballah ittaba'u ma tatlus syayatin. Di saat mereka, orang-orang Yahudi tersebut, membuat kitabullah, ittaba'u ma tatlus syayatin. Membuang kitabullah, kitab Taurat, kitab Injil, tidak lagi mereka ambil dan tidak lagi mereka amalkan. Yang konsekuensi mengamalkannya memang harus beriman dengan Rasulullah SAW, beriman dengan Al-Quran yang dibawa beliau. Di saat mereka kemudian kufur, itu yang terjadi, ya. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Wa tahfalik minasyihr ala mulki Sulaiman. Di saat mereka, orang-orang Yahudi, membuang kitabullah dan mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan dan apa yang diada-adakan oleh syaitan-syaitan tersebut dari sihir-sihir pada masa kerajaan Sulaiman, haitsu akhrajatis syayatin, di mana para syaitan tersebut mengeluarkan, yakni yang dikeluarkan adalah apa yang mereka bacakan tadi, tilawah-tilawah ini, mantra-mantra tersebut, linas kepada manusia, asyihr. Ini asyihr di sini bentuknya adalah aturan-aturan. mantra-mantra, bacaan-bacaan. Ingat disebutkan sini mata terus saya hati. Karena bentuknya memang demikian. Kamu lakukan ini, kamu baca ini. Dan ilmu-ilmu seperti ini, ilmu-ilmu sihir, bantuan syaitan ini, ya, bisa diberi embel-embel dengan nama-nama yang mengeluarkan dari hakikatnya. Mengeluarkan dari hakikatnya. Hakikatnya adalah bantuan-bantuan syaitan jin. Ya. Adanya perewang-perewang di situ, perewangan-perewangan dari kalangan jin. Menghambakan diri dan membudakkan diri kepada jin, kepada syaitan. Tetapi diberi sebutan dengan ini adalah ilmu. Ilmu ini, ilmu itu, ajian ini, ajian itu. Padahal itu adalah memperbudak diri kepada syaitan. Kalau kamu mampu melakukan ritual demikian, demikian, dan demikian, maka kamu akan mendapatkan ilmu ini. Kamu akan bisa kebal, kamu akan bisa menjadi orang yang dirdaya, mandraguna, tidak bisa dikalahkan dan tidak pernah mati. Tidak ada orang yang pernah mati. Bisa menghilang, ya perukupan hilang, tidak kelihatan. Dengan selimut, dengan ini, sembunyi. Ya. Ini suatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali seandainya itu terjadi. Tidak ada manfaatnya. Kalaupun bisa terjadi, maka tidak akan kemudian keluar daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Wa ja'amu anna Sulaiman alaihi salam kana yastamiru, dan mereka beranggapan bahwa Sulaiman lah dulu yang mempraktikkannya. Wa biha salalahul mulkul azim, yang dengannya terhasilkan bagi Sulaiman kerajaan yang besar. Wah, bukan ada mereka ini para pendusta tidak dalam perkara tersebut. Falam yang tahmil untuk Sulaiman, Sulaiman sama sekali tidak mempraktekkan hal itu. Bernazahu as-sadiq yataihi, bahkan Allah mensucikannya dalam firman-Nya. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman kafir. Ai bi ta'allum sihir, jadi dengan pelajari sihir. Falam yata'allam, sama sekali Sulaiman tidak mempelajarinya. Walakin nasyayatin kafaru bidzalik, tetapi setan-setanlah yang kafir dengan itu. Mereka beranggapan bahwasanya Sulaiman kok bisa menguasai bangsa jin, kok bisa berbicara dengan binatang. Ini pasti. Ya. Pasti melakukan praktek sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya, dan bahwasanya Allah dalam ayat-ayat yang lain memberikan gambaran bahwasanya Sulaiman tersebut karena kesolehannya. Sebelumnya Sulaiman menikah yang sangat tangkas, sangat gagah, Sofinatul Jiyah, yang kemudian disebabkan karena terlena dengan kuda-kudanya tersebut. Ini akbab tumuk berkhair mintik antik lirok pihak tatawar lebih hijab, sampai mau meninggalkan kewajiban percintaannya terhadap hal-hal tersebut. Padahal perkara yang ubah, ya, cinta kepada kuda-kuda perkasa yang sangat kuat, kokoh, ubah. Tetapi menyebabkan kemudian hampir terlalaikan sebagian kewajiban, sampai hampir tenggelam matahari. Maka kemudian fotokin komas nanti suhri walaqa disebelih kuda-kuda tersebut. Maka Allah gantikan dengan apa? Dengan angin. Anginnya, angin yang bisa membawanya ke sana kemari. Perjalanannya lebih cepat berkali-kali daripada kuda-kuda yang sangat cepat tadi. Sehari bisa menempuh perjalanan 1 bulan dengan kuda tadi. Dan kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi firli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Doa yang kemudian dengan itu Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada selainnya. Wallahu ta'ala alam biswab. Nahbat ilahuna wa sallamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallamu ala alihi. Thank you.